kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Kapolres Kabupaten Endrekang, yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Kasdim Kodim Endrekang, yang kami hormati dan yang kami muliakan para tamu undangan dan para hadirin dan hadirat peserta tablik akbar Ahlus Sunnah wal Jamaah Sulselbar di Endrekang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. حضرين الحضرات بابا dan ibu sekalian jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal atas setiap nikmat dan kebaikannya kepada kita, limpahan rahmat dan kasih sayangnya yang terus menerus tak berhingga, sehingga tak seorang pun dari kita yang bisa lepas dari curahan nikmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita jemaah hanyalah mewujudkan kesyukuran tersebut, karena hanya itu yang diinginkan oleh Allah dari hambanya. Wujudkan kesyukuran di dalam kehidupan untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada kita Al-Kitab, Al-Qur'anul Karim, yang di dalamnya terdapat petunjuk yang sempurna untuk kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia dunia dan akhirat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hamba-hambanya sebagai pedoman di dalam kehidupannya, yang telah lengkap dijelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh hamba-hamba tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa nazzalna 'alaika al-kitaba tibyanan likulli syai'." Allah berfirman kepada nabinya, "Dan sungguh kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad al-kitab, satu kitab, yakni Al-Qur'an. Tujuannya adalah tibyanan likulli syai'." Sebagai bentuk penjelasan untuk segala sesuatu. Sehingga apapun yang dibutuhkan oleh hamba, semuanya telah dijelaskan di dalam Al-Quran, baik secara global maupun secara detail. Apa saja yang dibutuhkan oleh hamba, semuanya pasti ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Ma farraqna fil kitabi min syai'." Sama sekali kami tidak pernah menyisakan sedikit pun penjelasannya di dalam Alkitab itu. Apa saja pasti sudah ada penjelasannya di dalam Al-Quran. Oleh karena itu jemaah sekalian, agama kita adalah agama yang sempurna, disempurnakan oleh Allah. Allah turunkan sebagai penyempurna terhadap seluruh syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul Allah sejak zaman dahulu. Ini yang menjadikan orang-orang di luar Islam iri terhadap al-Islam itu sendiri. Disebabkan karena Allah telah menyempurnakan agama ini. Tak satu pun yang kecil atau yang besar, yang nampak atau yang tersembunyi, dari setiap apa yang dibutuhkan oleh umat manusia, pasti dijelaskan di dalam Al-Quran. Subhanallah. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, telah datang seorang Yahudi kepada Nabi, kepada Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Yahudi ini berkata, "Ya Amirul Mukminin, innakum taqra'una fi kitabikum ayah, law 'alaina ma'syara al-yahud nazalat lattakhadna dhalika al-yawma 'inda." Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya telah turun kepada kalian umat Islam satu ayat. Seandainya satu ayat ini turun kepada kami orang-orang Yahudi, pasti kami akan jadikan hari turunnya ayat itu sebagai Eid, sebagai hari raya yang kami akan peringati untuk setiap tahunnya, lantaran hebatnya ayat itu. Amirul Mukminin bertanya, "Wahai ayat, ayat apa itu?" Yahudi ini menjawab, membaca firman Allah di dalam Al-Quran, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian, yakni nikmat agama sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap umat ini. Dan telah kuridhai Islam menjadi agama kalian. Coba perhatikan jemaah sekalian, agama kita adalah agama yang sempurna. Oleh karena itu, apapun yang dibutuhkan oleh umat manusia telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran dan dilengkapi di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan hadirat, jemaah tabligh akbar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala agama kita adalah agama yang sempurna, kitab suci kita adalah kitab yang terhebat, satu-satunya kitab yang lengkap menjelaskan seluruh yang dibutuhkan oleh umat manusia, maka tidak luput dalam penjelasan Al-Qur'anul Karim adalah apa yang dibutuhkan oleh masyarakat umum di dalam sebuah negara, yaitu penjelasan tentang kedamaian dan ketentraman. Bagaimana menggapai kedamaian dan ketentraman di dalam sebuah negeri? Karena suatu negeri itu akan berjaya. Dan kehidupan masyarakat muslim di dalamnya itu akan menjadi baik. Jika negeri itu berada di atas keamanan dan ketenteraman, kesejahteraan dan hidup berada di atas kehidupan yang baik. Oleh karena itu jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih. Datang dari sahabat Ubaidullah bin Mihsan radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirrihi, mu'afan fi jasadihi, 'indahu qutu yawmi, fakannama hizat lahu ad-dunya wa hadafirha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja di antara kalian yang bangun di waktu pagi, di waktu subuh, dia bangun dari tidurnya, yang pertama-tama dia dapatkan aminan fi sirrihi, dia rasakan keamanan di dalam lingkungannya. Dia rasakan keamanan itu. Ada ketenteraman dia rasakan. Ditambah lagi, mu'afan fi jasadihi, dia rasakan pula kesehatan di dalam tubuhnya. Ditambah lagi yang ketiga, wa indahu qutu yawmi, dan dia memiliki perbekalan, persiapan untuk makanannya di hari itu. Esok belum tentu. Cukup di hari itu dia makan. Ya, kalau dia sudah dapatkan tiga perkara ini, tatkala dia bangun di waktu subuh, kata Nabi, فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا وَحَذَافِرِهَا, seakan-akan dia telah memiliki seluruh dunia dan seluruh kenikmatan-kenikmatan dunia itu. Hadis ini menjelaskan kepada kita jemaah, betapa manusia dalam kehidupannya membutuhkan keamanan dan kesejahteraan. Kehidupan yang baik, kehidupan yang tenteram. Oleh karena itu jemaah sekalian, ini yang senantiasa diupayakan oleh manusia. Ini adalah perkara yang senantiasa diusahakan oleh setiap negeri. Bagaimana dia bisa menenteramkan rakyatnya, memberikan rasa keamanan dengan rakyatnya, memberikan kebahagiaan, menciptakan keadaan yang kondusif di tengah masyarakatnya. Akan tetapi jemaah sekalian, keamanan itu, ketenteraman itu, kesejahteraan itu tidak akan digapai oleh seseorang atau suatu negeri kecuali dia harus kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di dalamnya ada penjelasan yang lengkap tentang hal tersebut. Kekuatan persenjataan tidak cukup menenteramkan rakyat. Kemegahan di dalam bangunan, kehebatan dalam perekonomian, ini tidak cukup untuk membahagiakan suatu rakyat dan memberikan keamanan kepada mereka. Tapi dibutuhkan tuntunan yang benar dari Al-Quran dan Sunnah, yang di dalamnya dia akan mendapatkan hakikat ketenteraman yang sesungguhnya tatkala hidup di dalam kehidupan ini, dan ketenteraman selanjutnya tatkala dia berada di dalam kehidupan akhirat insyaallah taala. Hadirin dan hadirat jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak usaha yang dilakukan oleh negeri-negeri untuk menenteramkan rakyatnya, akan tetapi di sana ada satu celah yang sudah dijelaskan penjelasannya dalam Alkitab dan Sunnah, yang sering diabaikan oleh para penguasa dan oleh para rakyat dalam negeri-negeri yang menginginkan ketenteraman itu. Yang kami maksudkan itu adalah harus adanya kehidupan yang harmonis antara pemerintah dan rakyatnya, antara penguasa dengan yang dikuasai, antara pemimpin dengan orang-orang yang dipimpin, ini harus ada. Kapan dia tidak ada jamaah, maka mustahil akan digapai yang namanya ketentraman yang sempurna sebagaimana yang diharapkan bersama. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dapat membayangkan kalau seandainya rakyat itu membenci pemerintahnya, pemerintah pun benci terhadap rakyatnya. Mungkinkah akan tercipta kedamaian dan ketentraman? Mustahil. Tatkala rakyat senantiasa berupaya mencari celah, kejelekan, dan menjatuhkan penguasa, sementara penguasa pun sebaliknya berupaya untuk mencari-cari kesalahan rakyatnya, tidak akan mungkin didapatkan yang namanya kebahagiaan untuk selamanya. Walaupun hati bumi melimpah ruah, nah, walaupun kekuatan persenjataan dan kekuatan pasukan itu lengkap, tidak akan didapatkan keamanan untuk selamanya. Kenapa? Karena tidak ada harmonisasi antara penguasa dengan rakyatnya, yang mana ini merupakan perkara yang sangat inti, perkara yang sangat urgen yang ada, yang harus ada di dalam sebuah negeri. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau telah berpesan kepada umatnya. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis Auf bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim wa shiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para pemimpin kalian yang terbaik adalah pemimpin yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian. Harus ada kehidupan yang harmonis. Timbal balik, bukan hanya pemimpin yang mencintai rakyatnya, sementara rakyat tidak mencintai pemimpinnya. Ini disebutkan oleh Nabi. Khiyaru a'immatikum, pemimpin, penguasa kalian yang terbaik adalah yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian. Kalian mendoakan kebaikan untuk mereka, mereka pun senantiasa mendoakan kebaikan untuk kalian rakyatnya. Naam. Dan sebaliknya, wasyiraru a'immatikum, pemimpin kalian yang terjelek, pemerintah kalian yang terjelek adalah para penguasa yang kalian benci dan mereka pun benci kepada kalian. Kalian senantiasa melaknat mereka dan mereka pun senantiasa melaknat kalian. Perhatikan jemaah sekalian. Ini gambaran penguasa yang terbaik. Nah, yang akan memberikan kedamaian, kesejahteraan, ketenteraman dan kedamaian di tengah rakyatnya. Dan keamanan di tengah rakyatnya. Mereka adalah penguasa yang dicintai oleh rakyatnya. Mereka pun cinta kepada rakyatnya. Oleh karena itu jemaah sekalian, mau tidak mau, kita wajib berupaya bersama-sama. Apakah kita adalah penguasa atau kita adalah rakyat? Harus berupaya menciptakan yang namanya naam, kehidupan yang harmonis, hubungan yang baik antara penguasa dengan rakyat, sehingga insyaAllah ta'ala akan tercipta kedamaian yang sempurna itu, yang sama-sama kita harapkan bersama. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan adalah apa yang harus kita lakukan? Bagaimana menciptakan kedamaian dan kehidupan yang harmonis antara pemerintah dengan rakyat? Nah, apa yang kita bisa lakukan? Tatkala kita sebagai rakyat, apa yang harus kita lakukan sehingga terjadi kehidupan yang harmonis ini? Tidak terjadi ketimpangan di tengah masyarakat. Tatkala kita adalah seorang penguasa, harus berpikir dan mencari Apa yang harus dia lakukan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dengan rakyatnya? Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tatkala kita kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, di sana kita akan mendapatkan jawaban dan solusinya. Di sana kita akan dapatkan jawabannya. Nah, bagaimana menciptakan kehidupan ini? Ya tentunya jemaah sekalian, kehidupan yang harmonis ini tidak akan bisa tercipta dengan baik jika dari kedua belah pihak tidak memahami akan hak dan kewajibannya. Di sini intinya. Para penguasa harus tahu apa haknya dan apa kewajibannya terhadap rakyat. Sebaliknya rakyat juga harus tahu apa kewajibannya terhadap pemerintah dan apa haknya. Karena kalau tidak saling memahami dalam perkara ini, tidak akan terjadi kehidupan yang harmonis. Penguasa hanya menuntut agar supaya rakyatnya menunaikan hak-haknya, sementara dia sendiri tidak memperhatikan hak rakyatnya. Rakyat senantiasa menuntut bagaimana pemerintah menunaikan hak-hak rakyatnya. Keinginan mereka harus terpenuhi. Kalau tidak dipenuhi, mereka akan berontak, mereka akan turun ke jalan, mereka akan berteriak-teriak dan lain sebagainya. Tapi dia sendiri tidak paham apa kewajibannya yang harus dia tunaikan terhadap penguasanya. Maka dari itu jemaah sekalian, penting untuk kita ketahui bersama antara hak dan kewajiban ini. Ini harus senantiasa dipahami oleh kedua belah pihak. Nah, ya, jangankan dalam kehidupan yang luas, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam kehidupan yang sempit saja, dua hal ini harus diketahui oleh setiap orang. Anggota keluarga, suami istri yang ingin hidup harmonis, hidup bahagia, sampai akhir hayat, ini tidak akan bisa tercapai kalau mereka tidak memahami apa hak dan kewajibannya. Betul atau tidak? Ya. Suami harus tahu apa kewajibannya dan apa haknya. Istri harus tahu dan menunaikan apa kewajibannya terhadap suami dan apa hak yang harus didapatkan dari suaminya. Ya. Orang tua punya hak dan kewajiban terhadap anaknya. Anak pun punya hak dan kewajiban terhadap orang tuanya. Ya. Demikian pula seorang guru dalam lingkup sekolah ataupun dalam pesantren. Seorang guru punya hak dan kewajiban terhadap muridnya. Murid pun punya hak dan kewajiban terhadap gurunya. Demikian seterusnya. Terlebih lagi jemaah sekalian, kalau kehidupannya, ya, cakupannya itu lebih luas, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ingin menciptakan keamanan dan kedamaian, ingin menciptakan kehidupan yang harmonis, ini harus setiap orang memahami apa hak dan kewajibannya. Jangan pandai, ya, yang pandainya hanya menuntut hak saja, tapi tidak memperhatikan apa kewajibannya. Ini yang sering membuat permasalahan di tengah masyarakat. Jelas ya? Hadirin yang akan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, butuh kita pahami bersama bahwasanya yang kami maksudkan dan yang dimaksudkan oleh syariat dengan pemerintah, penguasa atau disebut dengan amir, ya, bukan hanya presiden. Akan tetapi presiden dan seluruh orang-orang yang membantunya, para menterinya, ya, para aparat keamanannya, sampai kepada wakil-wakilnya di daerah. Nah, kepada gubernur, bupati, wali kota, sampai kepada lurah, sampai kepada RT, semuanya itu adalah cakupan penguasa yang kita seluruhnya punya hak dan kewajiban terhadapnya. Hadirin yang sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kami tegaskan, Jangan sampai ada yang berpemahaman hanya kepada presiden kita harus menunaikan hak dan kewajiban, sementara terhadap wakil-wakilnya dan putusan-putusannya itu diremehkan. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang mungkin kita bisa jelaskan pada kesempatan yang singkat ini, ada dua hal. Yang pertama, bagaimana kita mengetahui apa kewajiban rakyat terhadap penguasa, dalam artian apa hak penguasa terhadap rakyatnya. Nah, ini yang penting untuk kita pahami bersama. Yang kedua adalah apa hak rakyat terhadap pemerintah, dalam artian apa kewajiban pemerintah itu terhadap rakyatnya. Jelas ya? Ini mungkin yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan insyaAllah ta'ala bisa menjadi pencerahan terhadap kita seluruhnya, sehingga kita bisa menggapai yang namanya kehidupan yang bahagia yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik, negeri yang aman dan tenteram, yang senantiasa diharapkan oleh setiap hamba. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, merupakan kewajiban rakyat terhadap penguasa atau merupakan hak penguasa terhadap rakyatnya adalah setiap orang yang berada di negeri tersebut, dalam lingkupan negara tersebut, wajib mengakui kepemimpinan penguasa yang berkuasa secara sah di negeri tersebut. Dengan apapun cara berkuasanya, selama dia berkuasa dengan sah, diakui oleh rakyatnya, maka setiap rakyat wajib mengakuinya sebagai penguasa dan pemimpinnya. Tidak boleh dia memberontak daripadanya, atau tidak boleh dia melepaskan bai'at daripadanya. Wajib dia berbai'at, bersumpah setia, meyakini akan kepemimpinan dari penguasa tersebut. Apakah dia namanya presiden? Kalau menggunakan istilah presiden, atau dia perdana menteri, atau dia adalah raja atau manik, atau apa saja, selama di negeri kaum muslimin ada yang berkuasa, ada yang menjadi pemimpin, maka kewajiban terhadap seluruh rakyat adalah mengakui kepemimpinannya. Jelas ya? Jangan tatkala misalnya dia hidup di negeri Indonesia, ketika ditanya siapa pemimpinmu, dia tidak mau mengakui Bapak Joko Widodo sebagai pemimpinnya. Itu saya tidak mau. Dia sebut nama pemimpin partainya, apa yang dia sebut nama pemimpin jamaahnya. Ini tidak dibenarkan di dalam Al-Islam. Yang harus dia yakini sebagai pemimpinnya adalah pemimpin yang sah di sebuah negeri. Siapa pemimpin yang sah dalam sebuah negeri? Al-Imam Ahmad, tatkala beliau ditanya, bagaimana menentukan seorang pemimpin, seorang itu adalah pemimpin di sebuah negeri atau bukan? Kata Imam Ahmad, ketika kita masuk di sebuah negeri, kemudian bertanya kepada rakyatnya, siapa pemimpinmu? Semuanya menunjuk kepada satu orang, maka itulah pemimpin di negeri tersebut. Jelas ya? Maka ini yang harus kita pahami bersama. Dan siapa yang melepaskan diri dari kepemimpinan? Ini sama sekali bukan bagian dari ajaran Islam. Islam tidak pernah mengajarkan seseorang membangkang kepada penguasa dan mengangkat penguasa yang lain selain daripada penguasa yang sah di dalam sebuah negeri. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man khala ayatan min ta'atin laqiya Allah yawm al-qiyamah ila hujjatana, wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bay'ah, mata mitatan jahiliyah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan terhadap pemimpinnya, terhadap penguasanya, maka dia akan datang kepada Allah pada hari kiamat dalam keadaan tidak memiliki alasan. Tidak ada alasannya di hadapan Allah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man mata," dan siapa saja di antara kalian yang meninggal dalam keadaan tidak ada bai'at yang terikat di lehernya. Artinya, tidak ada pemimpin yang diakui. Tidak ada penguasa yang sah yang diakui di negerinya. Dia meninggal dalam keadaan seperti itu, kata Nabi, "Mata mitatan jahiliyah." Dia pasti meninggal dan meninggalnya itu di atas mati jahiliyah. Sama dengan meninggalnya orang-orang jahiliyah dahulu. Kenapa? Karena orang jahiliyah dahulu tidak ada pemimpin yang sah di negerinya. Ya, mati-mati mengangkat pemimpin sukunya sebagai pemimpin dan saling menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya dan saling menghancurkan antara satu dengan yang lainnya. Maka siapa yang keadaannya seperti ini? Seperti ini, meninggal dalam keadaan tidak ada pemimpin yang sah yang diakui di negerinya, maka meninggalnya sama dengan meninggalnya orang-orang jahiliyah dahulu. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jemaah sekalian, mari kita pahami bersama perkara ini, ya. Tatkala sudah ada pemimpin yang terpilih yang disepakati, wajib kita seluruhnya untuk mengakuinya sebagai pemimpin. Jangan sekali-kali membuat jemaah tersendiri atau negara di dalam negeri yang sah yang pemimpinnya adalah seorang muslim. Ini tidak dibenarkan di dalam agama kita. Nah, yang istilah orang sekarang disebut dengan apa? Ada negara pergerakannya di bawah tanah. Nah, sudah ada pemimpin yang sah, ternyata dia mengangkat pemimpin sendiri juga. Pemimpin jamaah fulan, pemimpin jamaah fulan punya khilafah sendiri. Nah, punya khalifah sendiri. Ya, dia juga punya menteri-menteri sendiri. Dia juga punya apa? Gubernur, punya bupati sendiri. Dalam keadaan berada di wilayah kekuasaan, ya, apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang tidak dibenarkan di dalam agama kita. Nah, hadirin jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau adalah seorang ulama ahli sunnah di zamannya. Beliau berbicara tentang perkara ini. Kata beliau, "Man ghalaba 'alaihim bis-sayf hatta sara khalifa wa sumiya amirul mu'minin fala yahillu li ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir ay yabita wa la yarahu imaman barran kana aw fajiran." Kata Imam Ahmad, siapa saja yang berkuasa atas mereka, atas kaum muslimin, berhasil menjadi pemimpin, ya, walaupun dia lakukan dengan cara kekerasan, dengan pedang atau dengan persenjataan, dia berhasil berkuasa karena melakukan apa? Kekerasan misalnya, ya, sehingga dia menjadi khalifah, pemimpin di negeri itu. Dan dia digelar dengan Amirul Mukminin, Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman. Ya, tidak mesti gelarnya seperti ini ya, tapi dia pemimpin orang-orang yang beriman di negeri itu. Nah, siapa saja yang sudah berkuasa di negeri itu, kata Imam Ahmad, maka tidak halal bagi seorang pun yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir bermalam satu malam dalam keadaan dia tidak meyakini kepemimpinannya. Apakah dia adalah pemimpin yang baik atau pemimpin yang jahat? Karena sebagian orang mengatakan, yang penting pemimpinnya baik, saya siap mengakui sebagai pemimpin saya. Tapi kalau dia jahat, penindas, koruptor, naam, dan yang lain sebagainya dari apa yang dituduhkan kepada pemimpin, maka dia tidak mau mengakuinya sebagai pemimpin. Ini yang tidak diperbolehkan. Ya, tidak halal kata Imam Ahmad. Dia bermalam satu malam dalam keadaan dia tidak mengakui pemimpin yang sah itu sebagai penguasanya. Tidak halal. Harus dia berbaiat kepadanya, mengakuinya sebagai penguasa. Nah, karena kapan ini tidak terjadi jemaah sekalian, yakin dan percaya pasti akan terjadi perpecahan di tengah kaum muslimin dan terjadi kekacauan dan tidak akan didapatkan kehidupan yang harmonis untuk selamanya. Nah, kenapa? Karena kalau pemimpin sudah diangkat, diakui sebagai penguasa, kemudian ada yang mengangkat pemimpin yang lain, nah berarti terjadi perpecahan di tengah kaum muslimin, ya tidak? Dan ini yang dilarang di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menjaga ijtima'ul kalimah, kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Ini yang dicontoh terhadap kita. Apa yang terjadi? Wajib kita bersatu untuk seorang pemimpin, untuk seorang penguasa. Jangan sampai ia mengingkarinya sebagai seorang penguasa. Karena ini adalah nikmat yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatukan kalimat kita, telah apa namanya menjadikan kita berada di atas satu kebersamaan. Ini nikmat yang sangat besar. Dalam sebuah negara dipimpin oleh kepala negara, na'am, kemudian semuanya taat kepada aturan, ini adalah nikmat yang terbesar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wadhkuru ni'matallahi alaikum in kuntum a'daan fa'allafa bayna qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Kata Allah, ingatlah akan nikmat Allah terhadap kalian. Yang diingatkan siapa itu? Bangsa Arab ketika itu. Sebelum datangnya Islam, apa yang terjadi? In kuntum a'daan. Ketika itu kalian bermusuhan, berpecah belah. Ya, seperti yang kita terangkan tadi. Tidak ada pemimpin yang sah. Semuanya menganggap pemimpin masing-masing. Saling menghancurkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak berhenti permusuhan. Tidak berhenti dendam. Tidak berhenti pertikaian. Ingat kata Allah, tatkala dahulu kalian adalah orang-orang yang saling permusuhan. Kemudian apa? فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Maka Allah satukan hati-hati kalian setelah datang Islam. Ya. Allah satukan kalian. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Maka menjadilah kalian orang-orang yang bersaudara dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi itu jemaah sekalian, sekali lagi. Ya? Persatuan dan kesatuan, kebersamaan di dalam sebuah negeri, ini adalah jalan untuk menciptakan harmonisasi di dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau tidak, maka akan tercipta kekacauan yang sangat menakutkan itu. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Merupakan hak penguasa terhadap rakyatnya adalah harus kita bersatu. Ya. Mengakuinya sebagai apa? Sebagai pemimpin dan penguasa kita. Jangan sekali-kali mengingkarinya. Ya. Dengan jalan apapun dia berkuasa, dalam keadaan apapun dia, selama dia adalah seorang muslim, wajib kita berbaiat, bersumpah setia, berada di bawah kepemimpinannya. Nah, kemudian yang kedua jemaah sekalian, di antara hak penguasa yang wajib ditunaikan oleh rakyatnya adalah, na'am, wajib bagi setiap rakyat untuk mendengar dan taat kepada penguasa dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik. Nah, ini harus ada. Kalau rakyat tidak taat kepada pemimpinnya, maka tidak akan tercipta kedamaian dia masyarakat. Iya. Ketika rakyat diperintah, justru dia tinggalkan. Kalau dilarang, justru dikerjakan. Tidak dapat kita bayangkan apa yang terjadi di sebuah negeri yang keadaannya seperti ini. Nah, ketika ada kebijakan-kebijakan penguasa, tidak ada yang diindahkan oleh rakyatnya. Mereka mengerjakan seenak hati mereka sendiri. Subhanallah. Ini akan terjadi kekacauan. Pasti terjadi kekacauan. Oleh karena itu jemaah sekalian, seorang mukmin, seorang yang beriman, sadar akan dirinya bahwa dia punya kewajiban terhadap penguasa, mendengar dan taat terhadap penguasanya. Tidak mesti harus dipaksa. Ya. Nanti dibuatkan undang-undang sendiri, ya, baru dia mau taat. Nah, nanti dia diberikan ancaman oleh penguasa, dengan kekerasan, baru dia mau taat. Ini tidak dibenarkan dalam agama kita. Ya, dalam agama kita mengajarkan, na'am, setiap rakyat itu wajib untuk mendengar dan taat kepada penguasa dalam perkara yang ma'ruf. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan pemimpin di tengah kalian, ulil amri. Kata para ulama ahli tafsir, ulil amri di sini ada dua macam yang wajib untuk ditaati. Yang pertama, mereka adalah al-ulama, orang-orang yang berilmu di tengah masyarakatnya. Ya, didengar ucapannya, ditaati, ya, dan diperhatikan wejangannya. Kemudian yang kedua, ulil amri itu adalah al-umara, para pemimpin dan penguasa di sebuah negeri, di tengah masyarakat itu. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memerintahkan secara langsung kepada kita semua. Nah, wa ulil amri minkum, dan taati penguasa di tengah kalian. Ini perintah Allah, dan asalnya jemaah sekalian, asal dari sebuah perintah di dalam Al-Qur'an, hukumnya apa? Wajib. Al-aslu fil awamir tufidul wujub. Asal daripada perintah di dalam Al-Quran dan Sunnah, itu menunjukkan akan wajibnya. Sehingga jemaah sekalian, kalau ada yang bertanya, kalau saya tidak taat kepada pemerintah, dalam sebuah kebijakannya, dalam satu aturannya misalnya, apakah saya berdosa? Jawabannya iya, berdosa. Nah, karena Allah perintahkan kita untuk taat kepada penguasa. Nah, hadirin jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "As-sam'u wa ta'atu 'ala al-mar'i al-muslim fima ahabba wa kariha, ma lam yu'mar bi ma'siyatin." فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةٍ. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kewajiban atas setiap individu muslim, alal mar'il muslim, ini kewajiban kata Nabi, kewajiban atas setiap individu muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasanya. Malam yukmar di maksiat ini, selama dia tidak diperintah dalam perkara yang maksiat. Nah, fa'idha umira bi maksiat, maka kapan dia diperintah untuk bermaksiat? Fala sam'a wa la ta'ah. Tidak ada kewajiban mendengar dan taat pada perintah tersebut. Ya, oleh karena itu jemaah sekalian, wajib kita sadari bersama. Ini yang kita inginkan. Para rakyat, nah, masyarakat yang sadar hukum, bukan masyarakat yang takut hukum. Jelas ya? Agama kita mengajarkan apa? Sadar hukum. Nah, wajib kita menyadari bersama bahwa ini kewajiban kita, mendengar dan taat terhadap penguasa. Perintah mereka dikerjakan, larangan mereka ditinggalkan, selama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama kita. Jelas ya? Ini kewajiban bagi kita semuanya. Nah, maka dari itu kalau misalnya ada yang bertanya, ya, berdosa ke saya kalau saya misalnya naik motor tidak membawa surat izin mengemudi, SIM, jawabannya berdosa. Ya, hati-hati, yang datang dari Mamuju tidak pakai SIM ke sini, ya. Jangan sangka tidak ada razia. Tidak ada sweeping. Jangan sangka kita lolos. Kita tidak lolos dari pantauan Allah. Yang memerintahkan kita untuk mendengar dan taat kepada penguasa kita. Nah, kewajiban bagi setiap masyarakat yang telah berumur 17 tahun ke atas untuk membuat tanda pengenal, ya, di dalam negara ini. Kewajiban. Wajib mendengar dan taat Jangan dikatakan, ah, itu pemerintah saja yang suruh. Allah tidak pernah suruh kita bikin KTP. Iya. Memang Allah tidak pernah memerintahkan buat KTP. Tapi ini adalah perintah apa? Penguasa kita. Dan kita diperintah untuk mendengar dan taat kepada apa? Kepada penguasa. Ketahuilah jemaah sekalian. Ketaatan kita terhadap penguasa ini merupakan ibadah yang sangat besar. Karena dia adalah orang-orang yang mengerjakan apa? Mengerjakan perintah Allah. Mendengar dan taatkah terhadap penguasa. Nah, maka dari itu, yakini ini adalah sebuah ibadah yang sangat besar. Ya, ibadah. Kita taat, hakikatnya kita beribadah. Kita maksiat, hakikatnya kita bermaksiat kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wa sallam menegaskan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata beliau, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asa Allah." Siapa yang taat kepadaku, kata Nabi, siapa yang taat kepadaku berarti dia taat kepada Allah. Dan siapa yang maksiat kepadaku berarti dia apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi lanjutkan, "Wa man ata'a al-amira faqad ata'ani." وَمَنْ عَصَى الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي. Dan siapa yang taat kepada pemimpin, berarti dia taat kepadaku, kata Nabi. Dan siapa yang bermaksiat kepada pemimpinnya, berarti dia maksiat kepadaku. Ini jelas sekali hadis Nabi SAW menerangkan akan hal tersebut. Maka sangat mengherankan jemaah sekalian, kalau ada orang yang mengaku dirinya bagus agamanya, baik ibadahnya, nah, bahkan berilmu dalam perkara agama, tapi kalau dia naik motor, dia tidak menggunakan helm yang merupakan perintah penguasa kita. Hah? Orang bagus agamanya, ketika ditanya oleh pak polisi, kenapa tidak pakai helm, pak? Yes, ini helm akhirat ini. Yes, ini saya sudah pakai songkok ini. Betul. Ya, tidak akan pakai songkok. Akan tetapi, mengendarai kendaraan beroda dua, kewajiban kita untuk menggunakan apa? Penutup kepala berupa helm yang merupakan perintah penguasa kita. Ya. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar dan taat terhadap penguasa, na'am, ini adalah apa? Kewajiban bagi kita seluruhnya. Ya, maka kita tidak dapat membayangkan jemaah sekalian bagaimana indahnya kehidupan ini. Tatkala rakyat itu semuanya taat kepada penguasanya. Ya. Semuanya sadar akan hukum. Betapa indahnya kehidupan ini jemaah sekalian. Ya. Tidak ada lagi yang menyibukkan penguasa kita, menyibukkan aparat keamanan kita. Nah, semuanya sadar hukum, mendengar dan taat. Masya Allah, ini adalah pangkal pokok menciptakan kehidupan yang harmonis di dalam kehidupan yang dalam kehidupan apa? Bermasyarakat. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalil yang lainnya. Iya. Banyak dalil yang lainnya, bahkan puluhan, ratusan hadis. Iya, dan ayat-ayat dalam Al-Qur'an menerangkan wajibnya kita untuk mendengar dan taat terhadap penguasa kita. Hanya jemaah sekalian, di dalam hadis Ibnu Umar yang kita bacakan tadi, Nabi katakan, "Malam yu'mar bima'siyatin," selama dia tidak diperintah untuk bermaksiat. Ya. Kapan dia diperintah untuk maksiat? Tidak wajib mendengar dan taat pada perintah, khusus pada perintah itu saja. Jelas ya? Ya. Karena sebagian orang khawarij itu salah paham di dalam memahami hadis ini. Dia katakan, selama kita tidak diperintah untuk maksiat, kita taat. Tapi ketika kita diperintah maksiat, kita tidak boleh taat. Akhirnya dia memberontak. Ini tidak dibenarkan. Maksud daripada hadis ini, ya, tidak ada kewajiban mendengar dan taat khusus pada perintah bermaksiat itu saja. Adapun yang lain, tetap wajib kita mendengar dan taat. Jelas ya? Ya. Karena banyak ini, ketika kita membahas seperti ini, kewajiban mendengar dan taat kepada penguasa, sudah banyak komentar. Ya, memang ya, betul kita wajib mendengar dan taat katanya, tapi pemerintah kita ini bukan pemerintah yang taat. Banyak kebanyakannya yang melanggar syariat katanya. Makanya tidak pantas kita taat kepada mereka. Tidak seperti itu pemahaman hadis ini. Khusus pada perkara maksiat yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, itu tidak kita taat di dalamnya. Tapi perkara yang lain, dalam perkara kebaikan, bukan maksiat, tetap wajib mendengar dan taat kepadanya. Jelas ya? Iya. Apalagi kalau sudah sebagian orang yang tertanam kebencian terhadap penguasa ya, karena mungkin mau berkuasa juga, mendengarkan pembahasan yang seperti ini langsung mengatakan, ini Ustaz cari muka di depan pemerintah. Iya. Ustaz pemerintah ya. Iya. Penjilat dan yang lain sebagainya. Demi Allah, kita membahas yang seperti ini dalam rangka mencari apa? Mencari kebaikan. Bagaimana menyadarkan rakyat bahwa kalian punya kewajiban terhadap penguasa kalian. Bukan sekadar hidup begitu saja di negeri ini. Nah, kemudian menuntut ingin bahagia, menuntut ingin sejahtera, menuntut kehidupan yang baik. Kemudian dia sendiri tidak memperhatikan akan kewajiban-kewajibannya. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian jamaah sekalian, di antara kewajiban rakyat terhadap penguasanya atau hak penguasa terhadap rakyatnya adalah kewajiban bagi rakyat itu menasihati pemerintah dengan cara yang terbaik tatkala dia dapatkan ada kesalahan di dalamnya. Ada hal-hal yang melanggar aturan Allah dari kebijakan-kebijakannya, maka kewajiban kita sebagai rakyat adalah apa? Adalah menasihatinya. Ini kewajiban kita. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yurdi lakum thalathan wa yakrah wa kariha lakum thalathan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai dari kalian tiga perkara dan benci dari kalian tiga perkara. Apa yang dicintai oleh Allah? Yang pertama, yurdi lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Allah ridha, yang senang dari kalian kalau kalian itu beribadah kepada Allah dan tidak mempersyarikatkan dengan selainnya sesuatu pun. Dengan sesuatu pun. Ini yang pertama. Yang kedua yang diridha oleh Allah, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaknya kalian itu berpegang teguh semuanya pada tali Allah, jangan bercerai-berai. Diperintah untuk bersatu. Jangan terpisah-pisah, jangan bercerai-berai. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa antunafihu man wallahu Allahu amrakum. Dan kewajiban dan Allah cinta dari kalian jika kalian itu menasihati orang-orang yang memimpin kalian. Rakyat menasihati pemimpinnya. Kalau dia dapatkan ada kekeliruan. Betapa indahnya kehidupan ini zaman sekalian ya. Demikian pula karyawan menasihati pemimpinnya ketika dia dapatkan ada kekeliruan. Demikian pula jamaah sekalian, anggota-anggota pasukan menasihati komandannya ketika dia dapatkan ada kesalahan dan kekeliruan. Kenapa? Karena bagaimanapun baiknya seorang pemimpin, tetap dia adalah manusia biasa. Jelas ya? Tidak ada yang sempurna. Pasti terkadang dia terjatuh dalam kesalahan. Maka apa yang kita lakukan? Apa sikap kita seorang rakyat? Seorang yang dipimpin. Tatkala kita dapatkan kesalahan dari penguasa kita. Ini tadi. Nasihati mereka dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang terbaik. Bukan justru membeberkan kejelekannya. Dia dapatkan pejabat pulang, masa dia korupsi. Sekian korupsinya. Disebarkan di media massa dan yang lain sebagainya. Nah, ini tidak mendatangkan kebaikan, justru mendatangkan amat kekacauan di tengah masyarakat. Jelas ya? Tidak ada solusi yang didapatkan di baliknya. Pemerintah yang melanggar pun tidak berubah dari kejelekannya. Kenapa? karena dia tidak dinasehati dengan cara yang baik. Ya. Ada lagi alasannya mau menasehati pemerintah. Punya kesalahan pemerintah ini, pemerintah itu, bupati ini, bupati itu, dan yang lain sebagainya. Apa yang dia lakukan? Ambil ban, dibakar di tengah jalan, tutup jalanan, masyarakat menjadi resah, kemudian teriak-teriak di depan kantor DPR. Ini kan cara menasihati dengan cara yang terbaik? Nah, bukannya ini yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau terjadi kesalahan, Nabi perintahkan nasihati dengan cara yang terbaik. Jangankan pemerintah kita yang masih muslim. Ya, yang masih banyak kebaikannya kalau kita mau melihat. Ya, kalau kita mau membuka mata. Fir'aun la'natullahi alaih. Saya kira kita semua kenal ya. Kisahnya dalam Al-Quran. Fir'aun. Penguasa yang paling zalim. Tatkala Nabi Musa diperintahkan untuk menasihati Fir'aun. Apa perintah Allah dalam Al-Quran? Kepada Musa dan Harun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Irhaba ila Fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Karena sungguh dia telah melampaui batas. Untuk apa pergi kepadanya? Faqula lahu qawlan layyina. Ucapkan ucapan-ucapan yang lembut kepadanya. Wih, masih diperintahkan untuk apa? Menasihati dengan cara yang lembut. Padahal Fir'aun luar biasa kejahatannya. Iya. Dia tindak Bani Israel. Dia bunuh anak-anak laki-laki. Dia biarkan hidup anak perempuan dijadikan budak. Luar biasa kezalimannya. Tapi bersamaan dengan itu, Allah perintahkan kepada Nabi Musa. Pergilah kalian berdua kepadanya. Nasihati dia dengan cara yang paling lembut. Semoga dia mau mengingat. Dan semoga dia mau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara yang terbaik jemaah sekalian. Kenapa? Harus kita sadari bersama. Karena pemimpin itu adalah atasan kita. Orang-orang yang wajib untuk kita muliakan. Maka kapan dinasihati di tengah jalan? Diteriaki di tengah jalan? Ya, tidak akan mendatangkan kebaikan. Banyak orang ketika dia memberi nasihat, nasihatnya di tengah jalan kepada pemerintah. Tapi dia sendiri kalau punya kesalahan, mau dinasihati di tengah jalan, kira-kira mau atau tidak? Tidak ada yang mau dinasihati di tengah jalan. Dibeberkan kejelekannya. Nah, menggunakan pengeras suara lagi. Di hadapan rakyatnya. Ini adalah cara-cara yang tidak dibenarkan di dalam agama kita. Oleh karena itu, Islam dari dahulu sampai sekarang, ajarannya tidak mengenal yang namanya demonstrasi. Unjuk rasa. Atau apa saja namanya. Walaupun disebut dengan aksi damai. Sama saja. Tidak mendatangkan kebaikan. Dia hanya mendatangkan kejelekan. Yang diperintahkan kepada kita jemaah sekalian adalah menasihati dengan cara yang terbaik. Mari kita perhatikan apa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuntunan beliau. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih dari sahabat Iyad bin Ghanam radhiyallahu taala anhu. Nah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man arada an yansaha sultan bi amrin fala yuqilahu alaniya, walakin liya'khudh bi yadihi, fa yaqulu bihi, fa yaqbil minhu fajar wa illa kana qad adza alladhi alayhi la." Siapa saja yang ingin menasihati pemimpinnya. Siapa saja yang ingin menasihati pemimpin. Dengan satu perkara. Maka jangan sekali-kali dia menampakkannya secara terang-terangan. Ini kata Nabi. Nabi kita yang katakan ini. Jangan dia nampakkan nasihatnya. Tapi apa yang harus dilakukan? Akan tetapi kata Nabi. Hendaklah dia pegang tangan pemimpinnya itu. Kemudian dia berduaan dengannya. Coba lihat. Rahasianya ini, jangan sampai nampak kejahatannya pemimpin ini. Nah, berduaan dengannya, kemudian berikan nasihat yang terbaik kepadanya. Datangkan dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi. Kalau dia masih punya keimanan, insya Allah pasti dia akan terima. Nah, kata Nabi, fa'in qabila minhum fazad. Kapan dia terima, kapan dia menerimanya, itu yang diinginkan. Tapi kalau tidak, kata Nabi, sungguh dia telah menunaikan kewajibannya terhadap pemerintahnya. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai ini wajib kita perhatikan bersama, jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang menebar bencana di tengah masyarakat. Ketika mendapatkan ada kejelekan dari penguasa, langsung disebar di media massa. Apalagi di zaman kita sekarang ini. Nah, kecanggihan teknologi luar biasa. Nah, apa yang ditulis di entrekan ini bisa sampai ke Mamuju dengan sekejap mata, bahkan sampai di Jakarta, bahkan sampai di seluruh dunia dengan sekejap mata. Nah, hati-hati. Jangan sampai kita menyebar kejelekan. Satu kejelekan pemerintah misalnya, langsung disebar di internet. Facebook, WA, Twitter, dan yang lain sebagainya. Dari media-media yang ada ini, digunakan di atas kejelekan. Hati-hati. Ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Terkadang jemaah sekalian, ada orang yang menyebarkan kejelekan itu bukan dengan lisannya, akan tetapi hanya dengan menggunakan dua jempolnya saja di dalam kamar, akan tetap menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Tidak terlihat dia beberkan kesalahan pemerintah dan penguasanya sehingga menjadikan rakyat itu panas. Apa memprovokasi massa dan menjadikan kekacauan di tengah masyarakat. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, di antara kewajiban kita terhadap penguasa adalah bagaimana kita pandai-pandai untuk mengagungkan penguasa sesuai dengan kadar mereka. Kita wajib memuliakan penguasa kita. Jangan direndahkan. Banyak di antara kita jemaah sekalian, saya tidak tahu apa penyebabnya ini, mungkin otaknya sudah dicuci atau mungkin sudah sering mendapatkan apa siraman-siraman yang kurang baik tentang sikap terhadap penguasa. Ketika dia lihat pemerintah saja menggunakan seragam sudah mencibir dia. Langsung dituding tikus-tikus kantor. Nah, ketika dia melihat penguasa menggunakan mobilnya dengan plat merah, mobil rakyat yang kamu pakai. Subhanallah. Ini adalah kalimat-kalimat yang tidak dibenarkan dalam syariat kita jemaah sekalian. Kewajiban bagi kita adalah memuliakan penguasa sesuai dengan kadarnya. Kenapa? Karena dengan memuliakan pemerintah, insyaallah ta'ala Allah akan mendatangkan kemuliaannya kepada kita. Allah akan memuliakan kita. Coba perhatikan apa yang disebutkan oleh Nabi dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man akrama sultanallahi fil ard, akramahu Allah. Wa man ahana sultanallahi fil ard, ahanahu Allah." Siapa saja yang memuliakan pemerintah, penguasa Allah di permukaan bumi, Allah pun akan memuliakannya. Dan siapa saja yang berani menghinakan penguasa di permukaan bumi, maka Allah pun akan menghinakannya. Jelas ya? Tatkala muncul berbagai macam malapetaka di negeri kita ini jemaah sekalian, muncul kehinaan, keterpurukan. Banyak para ahli berbicara. Apa penyebabnya? Ada yang mengatakan ini penyebabnya karena pejabat kita sudah banyak yang korupsi. Korupsi. Kalasi. Nah. Ada yang mengatakan, ini disebabkan karena presiden. Ini disebabkan karena menteri ini. Ini disebabkan semuanya mengkambing hitamkan penguasa. Nah, tidak ada orang yang memeriksa dirinya. Apa penyebab dari seluruh keterpurukan ini? Penyebabnya adalah tatkala kita tidak pandai memuliakan penguasa, akhirnya Allah pun menghinakan kita. Mari kita kembalikan kepada diri kita dan mari kita berupaya untuk merubah sikap kita selama ini jemaah sekalian. Sikap terhadap penguasa kita. Coba lihat para ulama kita dahulu. Tatkala ulama ar-rasulin berkuasa, para sahabat memuliakan mereka. Padahal mereka sama-sama sahabat Nabi. Belajar di hadapannya Nabi. Tapi ketika Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lain sebagainya itu menjabat sebagai khalifah, Masya Allah dimuliakan dengan semulia-mulianya sesuai dengan kadar mereka. Kenapa? Karena mereka yakin ini adalah pemimpin kita yang selalu melakukan kebaikan secara menyeluruh di tengah masyarakatnya. Nah, mereka muliakan. Di zaman tabi'in, di zaman tabi'ut tabi'in, mereka memuliakan penguasanya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, nah, beliau terlihat sangat memuliakan penguasa ketika beliau berhadapan dengan para pemerintah. Yes. Demikian pula ada di antara ulama kita, Masya Allah, ketika mereka bertemu dengan pemerintah, berjabat tangan, dicium tangannya. Ketika dia mendapatkan kritikan, kenapa kamu berlebihan terhadap pemerintah, masa dicium tangannya? Ya, maka dia bertanya, apakah salah kalau saya mencium tangan bapak saya? Katanya tidak, karena itu ayahmu. Katanya, ya, dia menjawab, ayah saya yang melakukan kebaikan untuk diri saya, pantas saya cium tangannya. Bagaimana lagi dengan pemerintah saya yang melakukan kebaikan untuk semua, untuk seluruh rakyatnya? Tidakkah pantas kalau saya mencium tangannya? Masya Allah, betapa indah kehidupan kalau seperti ini jemaah sekalian. Ya, saling memuliakan antara satu dengan yang lainnya, mengetahui kadar masing-masing dan menempatkan orang sesuai dengan kadarnya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Rahimallahu imra'an 'arafa qadra nafsihi." Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu akan kadar dirinya. Tahu dirinya adalah rakyat, dia memuliakan penguasanya. Jangan tahu dirinya adalah rakyat, justru dia merasa dirinya sebagai penguasa. Nah, hadirin jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara hak penguasa terhadap rakyatnya adalah bagaimana rakyat itu berupaya untuk menjaga kehormatan pemerintahnya. Dia jaga lisannya. Ya. Dia jaga lisannya. Dia jaga kedua tangan dan kedua kakinya. Nah, dan dia berupaya untuk menyembunyikan aib penguasanya. Bukan justru sebab. Kapan dia dapatkan ada kesalahan, langsung dia sembunyikan. Kemudian dia berupaya untuk menasihatinya dengan cara yang terbaik. Jelas ya? Ya. Perhatikan apa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya. Kata beliau, "Man radda an irdi akhihi al-muslim kana haqqan 'ala Allah 'azza wa jalla ay yarudda 'anhu nar jahannam yawm al-qiyamah." Siapa saja yang berupaya menyembunyikan kejelekan seorang saudara muslim, dia berupaya untuk menjaga kejelekannya, dia tutupi, dia jaga rahasianya. Nah, maka merupakan keharusan bagi Allah pada hari kiamat untuk menjaga hamba ini dari siksa api neraka jahanam. Coba lihat jemaah sekalian. Menjaga kehormatan seorang muslim, muslim biasa saja, keutamaannya seperti ini. Bagaimana lagi kalau pemerintah, orang yang harus kita muliakan. Iya, orang yang harus kita tolong. Orang yang harus kita dukung. Harusnya kita semakin kuat di dalam apa? Di dalam menjaga aib dan kejelekannya. Jangan bergampangan untuk menyebarkan apa? Aib saudara kita, terutama kalau dia adalah seorang penguasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ya ma'syara man amana bi lisanihi wa lam yadkhul al-iman fi qalbihi, la tu'zi al-mu'minin." ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يصبحه ولو كان في جوف بيته. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai orang-orang yang mengaku dirinya beriman dengan lisannya tapi keimanan tidak masuk ke dalam hatinya. La tu'dil mu'minin. Jangan kalian mengganggu orang-orang yang beriman. Dan jangan kalian berupaya mencari-cari kejelekan seorang yang beriman. Coba lihat. Membuka saja dilarang. Apalagi berupaya mencari kejelekan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, saya peringatkan kepada orang-orang yang sedang mungkin dan berupaya mencari kejelekan para penguasa dan pemerintah. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Jangan sebarkan aib mereka. Karena mereka adalah pemimpin kalian. Jangan sebarkan kejelekan mereka. Karena mereka. Itu adalah orang-orang yang telah melakukan kebaikan yang sangat banyak kepada kalian. Yang mana kalian tidak pandai untuk mengingat kembali akan kebaikan-kebaikan tersebut. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hindari mengungkit kejelekan penguasa di koran-koran. Hindari mengungkit kejelekan penguasa. Menyebarkannya di TV atau di media massa yang lainnya, melalui bulletin-bulletin ataupun melalui mimbar Jumat. Tinggalkan semuanya itu kalau kita menginginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tudzil mu'minin." Jangan kalian senang mengganggu orang-orang yang beriman, apalagi mengganggu penguasa. Dan jangan mengganggu mereka. Jangan mencari-cari kejelekan mereka. Fa innahu man tatabba'a aurata akhihi al-muslim, tatabba'a Allahu aurata. Karena sungguh siapa saja yang berani mencari-cari kejelekan saudara muslimnya, Allah Subhanahu wa taala pun akan mencari kejelekannya. Dan siapa yang dicari kejelekannya oleh Allah, kata Nabi, yufsihu walau kana fi yawfi baiti. Allah akan mempermalukan dia dan mengungkap kejelekannya walaupun dia itu tetap berada di tengah rumahnya, tidak keluar dari rumahnya, akan nampak kejelekannya. Kenapa? Karena dia senang menampakkan kejelekan saudara muslim yang lain, terutama kalau itu adalah kejelekan. Hadirin dan hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perkara-perkara yang wajib untuk kita sadari bersama. Jangan sampai kita lalaikan. Jangan sampai kita tinggalkan. Jangan sampai kita remehkan. Karena perkara ini akan mendatangkan kekacauan kalau kita tidak menindakannya. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kewajiban rasul terhadap penguasanya adalah bagaimana rakyat itu berupaya untuk menolong pemerintahnya dalam perkara yang baik. Apa saja yang merupakan program-program yang baik, kita tolong. Kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Nah, jangan justru berupaya menghalangi. Nah, ada misalnya proyek pembangunan jalan. Kita upayakan membantu sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kalau pemerintah mengucurkan dana, kita berupaya memberi makan kepada orang-orang yang bekerja di jalan itu misalnya. Nah, memperluas, kalau misalnya lokasi kita yang terkena, kita upayakan memberikan, jangan justru dihalangi. Terkadang jangan sekalian ada proyek misalnya pembukaan jalan atau pengembangan jalan, ada orang yang tidak sudi, harus ditetapkan ganti untung. Dia tidak mau kalau ganti rugi. 500.000 per meter tidak seharga dengan tanah saya ini. Ini pelebaran tanah saya diambil berapa meter? Ini harus diganti untung ini. Masya Allah, ini namanya tidak membantu penguasa. Harus kita berupaya untuk membantu sesuai dengan kemampuan kita. Ada kegiatan-kegiatan masyarakat, wajib kita semuanya bersatu padu di dalamnya untuk mewujudkan dan menyukseskannya. Jangan justru menjadi kerikil-kerikil yang menghalangi program-program penguasa. Terlebih lagi jemaah sekalian, dan kalau kita mengetahui ada para pelaku-pelaku kriminal yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dikejar oleh aparat keamanan, kita bantu mereka menyukseskan pekerjaannya. Jangan justru dibantu untuk menyembunyikan. Ada buronan, justru disembunyikan. Ini tidak benar. Di dalam agama kita jemaah sekalian. Bantu penguasa kita. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong menolonglah kalian pada kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong menolong pada kejelekan dan dosa. Jangan tolong. Ada pencuri ayam misalnya dikejar. Ada penyabung ayam. Ya. Lokalisasi penyabung ayam ini di apa namanya? Diupayakan untuk dilindungi. Ya. Disembunyikan. Harusnya kita saling memberikan informasi. Ya. Jangan katakan, ah nanti kalian dapat sendiri. Tidak. Ya. Banyak orang yang bermaksa bodoh dalam perkara ini. Tolong menolong dalam kebaikan kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Allah akan senantiasa memberikan pertolongan pada seorang hamba selama hamba itu memberikan pertolongan kepada saudaranya, apalagi kepada siapa? Kepada pemerintahnya. Hadirin yang sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu kita tidak cukup kalau akan menyebutkan semuanya yang merupakan hak-hak penguasa terhadap kita. Yang jelas jemaah sekalian, ya, apa yang telah kita jelaskan ini adalah perkara pokok dan perkara yang sangat urgen untuk kita bahas, untuk kita ketahui bersama dan kita amalkan bersama di dalam kehidupan ini untuk menciptakan kehidupan yang harmonis di tengah kehidupan bermasyarakat ini. Nah, karena keterbatasan waktu, insya Allah kita tidak menyebutkan semuanya. Ya, namun mudah-mudahan apa yang kita sebutkan ini bisa bermanfaat. Kita berpindah pada perkara yang kedua adalah apa kewajiban pemerintah terhadap rakyatnya, yang merupakan hak rakyat yang harus ditunaikan pada penguasa terhadap mereka. Jelas-jelas, karena ini harus diketahui juga. Nah. Jangan hanya penguasa apa meminta agar supaya haknya ditunaikan sementara hak rakyatnya itu tidak ditunaikan. Nah, yang pertama jemaah sekalian, hak rakyat terhadap pemerintahnya adalah merupakan kewajiban terhadap seorang pemimpin untuk berlaku adil di tengah masyarakatnya. Ya. Yeah. Berlaku adil di tengah masyarakatnya. Apa yang dimaksud dengan adil? Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Nah, itu namanya adil. Jangan dikatakan dipahami adil itu harus bagi rata. Ya, banyak orang yang memahami adil itu bagi rata. Kalau ada pembagian sembako, semuanya dapat satu karung. Ya, ada raskin, apa itu? Beras miskin, oh, tidak adil, selesai juga tidak dapat. Nah, ini tidak seperti itu. Ya, terkadang harus saya juga dapat, tidak adil kalau tidak dapat. Ketika diperiksa rumahnya, ternyata baru dua mobilnya. Ya. Sementara yang dibagikan adalah raskin. Nah, ini namanya tidak adil. Akan tetapi adil itu adalah apa? Menempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Memberikan sesuatu itu sesuai dengan kadarnya masing-masing. Jelas ya? Nah, jadi penguasa berkewajiban untuk berlaku adil terhadap rakyatnya. Ya. Dan penguasa yang berlaku adil terhadap rakyatnya ini, masya Allah, mereka akan mendapatkan apa namanya keutamaan yang sangat besar. Ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Na'am, sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh." Ada tujuh golongan manusia. Ada tujuh golongan manusia pada hari kiamat yang akan dinaungi oleh Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali hanyalah naungannya Allah Subhanahu wa taala. Di hari itu jemaah sekalian, tatkala kita semuanya berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar, matahari didekatkan di atas kepala, semua orang kepanasan. Ya. Dan semua orang membutuhkan perlindungan. Nah, semua orang butuh untuk berlindung. Ternyata Di saat-saat yang sangat dibutuhkan ini, ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan lindungan dari Allah. Tidak merasakan panasnya matahari yang didekatkan di atas kepala itu. Siapa mereka? Yang pertama kata Nabi, imamun adil. Seorang pemimpin yang adil di tengah rakyatnya. Oleh karena itu jemaah sekalian, kepada para pemimpin kami yang mulia, nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita semuanya pada kebenaran. Nah, ada ladang-ladang pahala bagi kalian. Dan ada kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah pada hari kiamat. Tatkala Allah memberikan amanah kepemimpinan ini kepada kalian. Nah, maka segera, ya, kejar, segera dapatkan dan raih apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam tersebut. Dengan senantiasa berlaku adil di tengah rakyat. Nah, karena ini akan mendatangkan selamat kehidupan yang harmonis antara penguasa dengan rakyatnya. Ketika rakyat itu berlaku adil, maka akan menimbulkan kecintaan rakyat terhadap mereka. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, di antara juga kewajiban penguasa terhadap rakyatnya adalah bagaimana rakyat itu berupaya, apa bagaimana penguasa itu berupaya untuk menjaga keamanan di tengah rakyatnya. Ya, walaupun ini juga merupakan tugas rakyat untuk menjaga keamanan, akan tetapi kebanyakannya dititik beratkan kepada penguasa karena mereka yang memiliki persenjataan dan kekuatan. Nah, maka pemerintah berkewajiban untuk menciptakan keadaan yang kondusif di tengah masyarakat yang aman dan tenteram. Kalau ada pengacau, maka kewajiban penguasa untuk melindungi rakyatnya dari pengacau-pengacau tersebut. Nah, saya kira ini dipahami bersama. Nah, sehingga insyaAllah ta'ala penguasa itu pun akan mendapatkan ibadah, apa? Mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala di saat-saat mereka menjalankan tugasnya di dalam menjaga keamanan rakyatnya. Jangan justru penguasa yang mengacaukan keamanan. Ya, ini namanya apa? Pagar makan tanaman. Ya, tidak pantas seperti itu. Tapi dia menjaga keamanan rakyatnya sehingga rakyat pun bersatu padu untuk saling tolong-menolong di dalam kebaikan tersebut. Kemudian yang ketiga dari kewajiban penguasa terhadap rakyatnya adalah kewajiban bagi mereka menegakkan hukum-hukum syariat di tengah masyarakatnya. Ya, sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dia menjalankannya na'am sesuai dengan apa yang ditetapkan ini. Kenapa? Karena di balik syariat itu ada kejayaan. Na'am, di balik syariat ada kebahagiaan. Di balik syariat ada keamanan yang hakiki, dunia dan akhirat. Kemudian jemaah sekalian, di antara kewajiban mereka adalah senantiasa menjaga rakyatnya dari berbagai macam kerusakan-kerusakan. Apa itu kerusakan akhlak, kerusakan akidah, kerusakan moral, dan kerusakan-kerusakan yang lainnya. Ya, dia berupaya menjaga. Jangan sampai terjadi kerusakan itu. Ya, kapan dia dapatkan? Ada paham-paham baru yang masuk, yang menyesatkan rakyat. Kewajiban pemerintah untuk segera mencegah. Jangan dibiarkan begitu saja. Ya, atau bahkan diberikan izin untuk menyebarkan paham mereka yang sesat. Jangan sampai. Karena ini akan merusak apa? Merusak tatanan kehidupan bermasyarakat. Paham-paham apa namanya terorisme, ya, radikalisme, atau paham-paham komunis, naam, atau paham-paham sekuler dan pemahaman apa namanya yang bertentangan dengan nilai-nilai agama ini, maka wajib bagi penguasa untuk melindungi rakyatnya dari perkara tersebut. Segera dihalangi, segera dicegah, jangan dibiarkan begitu saja sehingga dapat menghancurkan akidah dan keyakinan masyarakat itu. Baik, terlebih lagi kalau itu adalah misalnya kerusakan-kerusakan akhlak, ya, adanya tempat-tempat prostitusi, wajib bagi penguasa untuk apa namanya, membasmi semuanya, karena ini akan merusak moral dan akhlak daripada masyarakat kita. Ya, tempat-tempat perjudian, demikian pula ya masuknya budaya-budaya asing yang bertentangan dengan budaya-budaya di negeri kita atau bertentangan dengan syariat agama kita, merupakan kewajiban bagi penguasa untuk menjaga rakyatnya, mencegah dari semuanya itu untuk masuk di tengah masyarakatnya. Jelas ya? Yes. Kemudian diantaranya jemaah sekalian, ya, bahwasanya kewajiban bagi penguasa untuk memimpin rakyatnya dengan penuh kelemah lembutan, ya, bukan dengan kekerasan. Nah, ingat, tegas bukan berarti keras, begitu ya. Walaupun mereka tegas, akan tetapi penguasa tetap mengedepankan yang namanya kelemah lembutan. Ya, karena kelemah lembutan itu akan mendatangkan kebaikan. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, "Inna ar-rifqa la yakunu fi shay'in illa zana wa la yunza'u an shay'in illa shana." Kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, sesungguhnya kelemah lembutan itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali dia akan menghiasinya. Dan tidaklah dia dicabut dari sesuatu kecuali dia akan apa? Menjelekkan sesuatu tersebut, membuat sesuatu itu jelek. Maka dari itu, kelemah lembutan itu wajib senantiasa dikedepankan oleh penguasa kita, walaupun kelemah lembutan ini tidak menafikan yang namanya apa? Ketegasan. Nah, terakhir jemaah sekalian, kita tutup majelis kita ini, ya, dengan sebuah doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk para penguasa kaum muslimin sampai akhir zaman. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, mendoakan para penguasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma man waliya min ummati ala ummati farafiq bihim farfaq bihim man wa man waliya alaihim fashaqqa alaihim fashaq alaihim." Ya Allah, siapa saja yang engkau berikan amanah kepadanya untuk memimpin umatku, kemudian dia memimpin umatku dengan kelemah lembutan, maka berlemah lembutlah kepadanya, ya Allah. Dan siapa saja yang menjadi pemimpin di tengah umatku, kemudian dia memimpin umatku dengan ya, kekerasan, maka berlaku keraslah terhadapnya, ya Allah. Maka doa ini adalah sekaligus peringatan bagi penguasa kita agar mereka senantiasa berlemah lembut terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Maka yang terakhir, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan yang harmonis di tengah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita seluruhnya, kepada penguasa, kepada pemimpin, kepada rakyat, dan kepada orang-orang yang hidup di negeri ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat setiap ujian dan cobaan, bala yang menimpa negeri kita, yang membuat negeri ini menderita, membuat rakyatnya ini sengsara. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengakhiri semuanya dan mengangkat bala tersebut dari negeri kita. Na'am, Allahumma fa'anna al-bala wal-waba'a wal-mihana wal-fitan ma zahara minha wa ma baqal, innaka 'ala kulli shay'in qadir wa bil-ijabati jadir, innaka 'ala kulli shay'in qadir. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Wassalamu 'alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian kita akan lanjutkan ke kedua, kemudian kita akan lanjutkan untuk kepada kita dan kita.